Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran durusul lughah, dan kita masih pada pelajaran kelima dari buku yang pertama ini. Taib. Kita sampai pada latihan 6. Latihan 6 di sini halaman 30. Latihan 6 halaman 30. Langsung saja kita membaca latihan ke-6. Sahih at-tarkibati at-taliyata. Sahih at-tarkibati at-taliyata. Latihan ke-6 ini perintahnya ialah untuk membenarkan susunan-susunan berikut ini. Susunan dua kata yang disebutkan pada latihan ke-6 ini semuanya salah. Susunannya salah. Nah, sekarang tugasnya kita ialah membenarkan dua kata tersebut yang telah tersusun. Kita benarkan menjadi susunan yang benar, sebagaimana kaidah yang sudah kita pelajari pada materi-materi sebelumnya, yaitu disusun dengan susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Baik, langsung saja kita mulai dari Al-Akh Abu Mulyan. Silahkan. Al-Qalamu At-Talibi. Baik, kita beralih Al-Akh Abu Ruqayyah, silakan. Ya, nah, Ustaz. Qalamut Talibi. Qalamut Talibi. Talibi. Naam. Qalamut Talibi. Sisi kesalahannya di mana Al-Akh Abu Ruqayyah? Antum bisa membaca qalamut talibi. Al qalamut talibi itu salah. Sisi kesalahannya di mana? Alnya alif. Karena ada al. Al. Kenapa enggak boleh pakai al di sini? Oh, karena disandarkan sama pelajar. Naam. Karena al-qalamu di sini dia sebagai mudhaf, dan mudhaf tidak boleh menggunakan alif lam. Ahsanta barakallahu fik. Baik, berikutnya al-akh Abu Fudail, silakan. Nah, Ustaz. Bintu Hamidi. Bintu, ulangi. Bintu Hamidin. Bintu Hamidin. Sisi kesalahannya di mana di sini? Bintu dia Hamidin dia majrur, Ustaz, karena dia mudhaf ilaih. Ahsanta, karena dia mudhafun ilaih. Karena dia mudhafun ilaih, maka harus dibaca dengan majrur. Bintu Hamidin. Berikutnya Al-Akh Abu Syuhada, silakan. Taib, kita beralih. Al-Akh Abu Jundi, silakan. Fadl, Al-Akh Abu Syuhada, silakan. Sudah terhubung. Ismul Waladi. Ismul Waladi. Nah, ini sisi kesalahannya di mana ini? Patutnya dia majrur bukan walada. Ahsan tabarakallahu fik. Karena dia sebagai mudhafun ilaih, maka harus majrur, sehingga dibaca dengan kasrah. Ismul waladi. Ismul waladi. Ahsan. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Jundi, silakan. Babus sayyarati. Babus sayyarati. Kesalahannya di mana ini? Kesalahannya as-sayyaratu karena mudhaf ilaih jadi majrur as-sayyarati. Ahsanta barakallahu fik. Karena as-sayyaratu dia sebagai mudhafun ilaih dan mudhaf ilaih harus majrur. Majrur itu berharakat kasrah. Babus sayyarati. Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Rasulullah. Nah, sisi kesalahannya di mana? Seharusnya tidak ada alif lam pada kata Rasul karena dia mudhaf. Naam, ahsanta. Karena dia mudhaf, maka tidak boleh pakai alif lam. Tidak boleh pakai alif lam. Jadi yang benar Rasulullah. Al-Akh Abu Hansa Banu, silakan. Ibnul Mudarrisi. Ibnul Mudarrisi. Kesalahannya di mana ini? Ini di tanwin bukan ya, Ustaz? Di tanwin. Tanwin pada kata ibnun. Naam. Ibnun. Mudhaf tidak boleh tanwin dan tidak boleh diberi alif lam. Tidak boleh diberi alif lam. Ibnul Mudarrisi. Naam. Ahsantum barakallahu fikum. Kita masuk latihan ketujuh. Latihan ketujuh. Materi baru. Muhammadun. Ya Muhammadu. Khalidun. Ya Khalidu. Ustadun. Ya Ustadu. Waladun. Ya Waladu. Muhammadun. Nama orang. Khalid. Nama orang. Laki-laki. Ustadun. Ustad. Waladun. Anak. Laki-laki. Kemudian di sini ada tambahan huruf ya. Ya Muhammadu dipanjangkan. Ya Khalidu. Ya Ustadu. Ya Waladu. Huruf ya ini disebut dengan huruf nida. Huruf ya ini disebut dengan huruf nida. Huruf yang digunakan untuk memanggil. Huruf yang digunakan untuk memanggil. Itu namanya huruf nida. Nah, huruf nida digunakan untuk memanggil. Taib, kita perhatikan di sini penggunaan huruf nidanya. Huruf nidanya setelah dimasuki huruf nida, maka kata yang terletak setelahnya berharokat dhammah tanpa tanwin. Berharokat dhammah tanpa tanwin. Muhammadun menjadi ya Muhammadu. Khalidun ya Khalidu. Ustadun ya Ustadu. Waladun ya waladu tanpa tanwin. Kemudian kata yang terletak setelah huruf nida disebut dengan munada. Munada yaitu yang dipanggil. Yang dipanggil munada. Nah, dan huruf nida ada banyak. Salah satunya adalah ya. ya Muhammadu, wahai Muhammad. Jadi kita di sini tahu kenapa Muhammadu dihilangkan tanwinnya. Kita sudah tahu alasannya karena ada huruf nida. Karena ada huruf nida. Kalau ada huruf nida, maka tidak boleh bertanwin. Tidak boleh bertanwin. Tetap berharakat dhammah tapi tidak pakai tanwin. Sementara ini dulu materi pembahasan tentang huruf nida. Nanti akan ada pembahasan lebih luas lagi berkaitan dengan huruf nida dan munada. Huruf nida dan munada. Tapi insyaallah pada babnya saja, pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya, kalau kita mendapati materi tersebut. Tapi sementara pada latihan ketujuh cukup itu penjelasannya. Ya itu huruf nida. Kata yang terletak setelah huruf nida disebut munada dan harokatnya dhammah tanpa tanwin. Huruf nida ada banyak, diantaranya ya, diantaranya ya. Nah, kita masuk latihan ketujuh yaitu latihan membaca. Latihan membaca ikra waktub ma'adabti awakhiril kalimat. Baca dan tulislah disertai dengan harokat akhir dari kalimat-kalimat berikut ini. Al-Akh Imam, silakan mulai. Baik, Al-Akh Imam terhubung. Nama Ustaz. Tafadhal, dibaca langsung. Bismillah. Ya Aliyu. Ya Aliyu. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Nampaknya sulit gangguan koneksi internetnya beliau. Nah, coba sekali lagi Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Ya Aliyu. Lanjutnya. Setelah Aliyu. Ya Abbasu. Ya Abbasu. Al-Akh Abu Abdullah Purwadadi, silakan. Syaikhun. Syaikhun. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Ya Syaikhu. Ya Syaikhu. Al-Akh Abu Arsyad, silakan. Ya Rajulu. Ya Rajulu. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Ya Sirun. Ya Sirun. Ya Sirun. Ya di sini bukan huruf nida ya. Itu ya bagian dari nama Yasirun. Al-Akh Abu Mulyan, silakan dilanjut. Beralih Al-Akh Abu Ruqayyah, silakan. Ya Ammaru. Ya Ammaru. Pakai tasydid. Ya Ammaru. Naam. Ya Ammaru. Tayyib, berikutnya Al-Akh Abu Fudail, silakan. Naam, Ustaz. Dukturun. Dukturun. Berikutnya Al-Akh Abu Syuhada, silakan. Ya Dukturu. Ya Dukturu. Ya Dukturu. Tayyib. Latihan ke-8. Iqra'il mithal al-ati summa kawin as'ilatan mithlahu mushiran ila suwari at-taliyah. Iqra'il mithal al-ati summa kawin as'ilatan mithlahu mushiran ila suwari at-taliyati. Baca contoh berikut ini. Summa kawin, kemudian susunlah atau buatlah as'ilatan mithlahu, pertanyaan seperti contoh tersebut, musyiran dengan menggunakan mengisyaratkan pada gambar-gambar berikut ini. Contohnya kitabu man hadha, kitabu man hadha. Karena yang ditunjuk adalah kitab. Yang ditunjuk adalah kitab. Sehingga menggunakan kata kitab. Kitabu man hadha. Kitabu man hadha. Sekarang berikutnya lihat gambar. Lihat gambar. Apa itu gambarnya? Nah, baik. Kita mulai. Al-Akh Abu Jundi, silakan. Qalamu man hadha? Qalamu man hadha? Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Qamisu man hadha? Qamisu man hadha? Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Baitu man hadha? Baitu man hadha? Al-Akh Imam, silakan. Sariru man hadha? Sariru man hadha? Taib. Sebagai pengenalan saja, kitabu man hadha pada konteks kalimat ini, man itu posisinya sebagai mudhafun ilaih, sebagai mudhaf ilaih. Kitabu man, kitab siapa ini? Kitab siapa ini? Hada kitabu hamidin, ini kitab Hamid misalnya. Nah, kata man, kata tanya man di sini posisi dia sebagai mudhafun ilaih. Kitabu sebagai mudhaf, kitabu sebagai mudhaf, sehingga dia tidak bertanwin, tidak ada tanwinnya. Kenapa enggak bertanwin? Karena dia mudhaf. Nah, kalau ada mudhaf berarti harus ada mudhaf ilaih. Mana mudhaf ilaihnya? Mudhaf ilaihnya pada contoh ini adalah man. Man. Lah Ustaz, mudhaf ilaih itu kan harus majrur. Kenapa di sini tidak majrur? Kenapa di sini tidak majrur? Naam. Jawabannya karena dia mudhaf ilaih ini, yaitu man maksudnya, adalah kata tanya yang tidak bisa berubah harokatnya, tidak bisa berubah harokatnya, atau yang diistilahkan di dalam ilmu nahwu dengan mabni. Mabni, mabni itu tidak berubah, tidak berubah harokatnya. Kitabu man, dia memang digunakan dengan berharokat dhammah, man, man, tidak bisa berubah jadi manun atau manin atau manan kalau yang bermakna kata tanya. Man di sini berharokat dhammah. Nah, dia sebagai mudhaf ilaih karena dia tidak bisa berubah harokatnya, maka tidak diubah menjadi kasrah. Jadi tidak dibaca kitabu manin, kitabu man hadha. Nah, istilahnya mabni, tidak berubah harokatnya. Nah, cukup sampai situ dulu. Ada pembahasan lebih terkait dengan ini, tapi pada babnya insyaallah ta'ala. Jadi ini sebagai sebatas pengenalan saja. Kemudian Latihan 9 ada dua kata yang disebutkan di sini, ismun dan wala, ismun dan ibnun. Ismun dan ibnun. Kita baca ismun. Contoh dalam bentuk kalimat, ismul waladi Muhammadun, wasmul binti Zainabu. Zainabu. Contoh yang kedua, ismul mudarrisi Hamidun, masmul mudiri. Artinya, ismul waladi Muhammadun, nama anak laki-laki itu adalah Muhammad. Wasmul binti Zainabun, wasmul binti Zainabu, dan nama anak perempuan itu adalah Zainab. Ismul waladi atau ismul mudarrisi Hamidun, nama guru itu adalah Hamid. Masmul mudiri, siapa nama kepala sekolah. Ibnun, kata yang kedua adalah ibnun. Contoh dalam kalimat, ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Anaknya Khalid di sekolah dan anaknya Hamid di universitas. Ibnul mudarrisi fil fasli, anak pak guru itu atau pengajar itu di dalam kelas. Aina ibnul mudiri, di mana anaknya kepala sekolah. Pembahasan ini adalah pembahasan hamzah wasal yang pernah atau yang sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin. Hamzah wasal ismun ibnun. Hamzah wasal penulisannya seperti itu, ya. Sehingga hati-hati ketika menulis hamzah, hamzah wasal atau hamzah qata', hamzah qata'. Yang sering dilakukan ialah menulis hamzah itu dengan hamzah wasal, yakni tidak menggunakan hamzah qata', semuanya disamakan hamzah wasal. Itu yang sering terjadi kesalahan dalam penulisan. Padahal yang benar, kalau hamzahnya hamzah wasal, ya tulis dengan hamzah wasal. Kalau hamzahnya hamzah qata', tulis dengan hamzah qata'. Contoh hamzah wasal itu gimana? Contoh hamzah wasal itu ismun ibnun, itu hamzah wasal. Kalau hamzah qata', contohnya itu aina, ya, aina. Kemudian ila, itu hamzah qata'. Dan kemarin sudah kita terangkan bahwa hamzah wasal apabila berada di depan atau di awal kalimat, maka di hamzah wasalnya dibaca, hamzah wasalnya dibaca ismun ibnun. Apakah harus berharokat kasrah? Jawabannya tidak harus, tapi sementara yang sedang kita lewati atau yang sedang kita baca berharokat kasrah, karena nanti ada harokat lainnya seperti dhammah. Kemudian apabila kata yang diawali dengan hamzah wasal itu didahului dengan huruf atau kata lainnya, artinya hamzah wasalnya bukan berada di awal kalimat, maka hamzah wasal ditulis tapi tidak dibaca. Ditulis tapi tidak dibaca. Wasmu, wasmu, ismul waladi, wasmul binti, wasmu. Hamzah wasalnya tidak dibaca, bukan dibaca dengan wa ismu, itu salah. Wa ibnu, ini juga salah, ini juga salah. Nah, itu sudah lewat pada pertemuan sebelumnya. Kita langsung masuk pada latihan berikutnya. Iqra' ma yali mura'iyan qawa'ida nutqi hamzati al-wasli. Iqra', bacalah. Ma yali, bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Mura'iyan, dengan memperhatikan qawa'id, kaidah-kaidah nutqi hamzati wasl, dengan memperhatikan cara membaca hamzah wasal, hamzah wasalnya. Baik, nomor satu, kita mulai dari al-akh imam, silakan. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Naam. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Bukan dibaca dengan wa ibnu. Naam. Nomor 2, al-akh Ammar Abu Salman, silakan. Kharaja ibnu Tabibi minal baiti. Kharaja ibnu Tabibi minal baiti. Naam. Kharaja ibnu langsung disambungkan dengan Ibnu Kharaja binut Tabibi minal Baiti. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Abdillah Purwadidi, silakan. Baik, kita beralih Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Dahabab nut tajiri ila sauki. Dahabab nu nut tajiri ila sauki. Ila suki. Ila suki. Naam. Anak dagang itu pergi ke pasar as-suki. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Arsyad, silakan. Ismul muhandisi Faisalun, wasmut tabibi Mas'udun. Nam, ismul muhandisi Faisalun, wasmut tabibi Mas'udun. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Masmur rajuli. Masmur rajuli. Nam, berikutnya Al-Akh Abu Mulian, silakan. Baik, kita beralih Al-Akh Abu Ruqayyah, silakan. Ya, Ibnu man anta? Ana ibnu wazirin. Naam, ibnu man anta? Ana ibnul waziri. Ana ibnul waziri. Alhamdulillah, selesai pelajaran kelima. Di sini ada kosakata al-kalimatul jadidah. Al-kalimatu al-jadidah. Kosakata yang baru. Ar-rasulu, al-ammu, asy-syari'u. Rasuluh, yakni kalau secara bahasa artinya utusan, utusan. Al-ammu, paman, ammun, paman dari pihak atau dari jalur ayah, ya. Ammun. Kalau dari jalur ibu, khalun. Syari'u, jalan, jalan, atau juga kalau dalam syariat yaitu syari', yakni Allah Subhanahu wa taala yang memberikan syariat. Al-Ka'bah, Ka'bah. Al-Khal, bibi, paman, afwan, dari pihak ibu. Mughlaqun, tertutup. Al-Ismu, nama. Al-Haqibatu, tas, tahta, di bawah. Al-Ibnu, anak laki-laki. As-Sayyaratu, mobil. Hunaka, di sana. Lalu di sini disebutkan di bawah sayyaratul mudarrisi, sayyaratu mudhaf, al mudarrisi mudhafun ilaih. Dan sudah lewat penjabarannya, penjelasannya dengan singkat tentang susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Alhamdulillah. Selesai pelajaran kelima. Ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari? Silakan kalau ada. Pak Ustaz, saya ingin bertanya. Nah, silakan Al-Akh Imam. Untuk yang al-ismu atau al-ismu ya Ustaz, sama al-ibnu. Al-ismu. Al-ibnu dibaca al-ismu sama al-ibnu. Kenapa? Karena itu ada hamzah wasal dan sebelumnya ada kata atau ada huruf. Ada huruf. Sehingga tidak dibaca dengan al-ismu, al-ibnu. Langsung dimasukkan al-ibnu, al-ismu. Naam. Ismun, ibnun, itu hamzah wasal. Dan al, al-ismu itu juga hamzah wasal juga. Al-nya, alif lamnya itu hamzah wasal juga. Jadi bacanya al-ismu, al-ibnu. Naam. Naam Ustaz, Assalamualaikum. Silakan, ada yang lain? Afwan Ustaz. Ya, silakan. Cintanya Ustaz. Fadhol. Tadi dalam pembacaan tamrin yang keenam di dalam perintahnya itu sahih tarkibati taliyata ya Ustaz. Bukan taliyati. Bukan. Sahihit tarkibati at-taliyata. Kita perhatikan. Ya. 6. Kita perhatikan di sini sahih itu namanya fi'il. Fi'il amr. Insyaallah akan ada pembahasannya. Sahih kata perintah, benarkanlah. Kemudian karena dia di sini mabni ala sukun, ada sukunnya fi'il amr, lalu ketemu dengan alif lam at-tarkibat, maka diganti dengan harokat kasroh. Haknya yang tadinya berharokat sukun diganti dengan kasroh supaya mudah untuk dibaca. Sahihit tarkibat. Sahihi. Sahihit tarkibat. Lalu at-tarkibat dibaca dengan kasroh. Dibaca dengan kasroh karena dia, ini gak apa-apa kita jelaskan, karena dia sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi itu harus majrur, harus mansub. Harus mansub. Dan mansub itu harokatnya fathah. Tapi karena at-tarkibat itu jamak mu'annas salim, maka tidak bisa berharokat fathah. Dia mansubnya dengan kasroh at-tarkibati, bukan at-tarkibata. Lalu at-taliyata, at-taliyata dia dibaca dengan fathah karena dia sebagai sifat, sebagai sifat atau naat untuk at-tarkibat. Dan yang namanya sifat atau naat harus mengikuti yang disifati atau yang diistilahkan dengan man'ud. Mana man'utnya? Man'utnya at-tarkibat. At-tarkibat dia mansub. Dia mansub. Hanya saja berharokat kasrah karena dia bentuknya jamak. Nah, at-taliyah harus mansub juga. Harus mansub karena yang diikuti juga mansub. Dia harus mansub. Apa harokatnya? Harokatnya fathah. Harokatnya fathah. Kenapa berbeda? Karena yang pertama bentuknya jamak, yang kedua bukan jamak. Loh kok bisa satu jamak, yang satu tidak jamak? Jawabannya karena dia jamak tapi ghairu akil, jamak yang tidak berakal. Maka dalam bahasa Arab dihukumi seperti isim mufrad mu'annas. Nah, demikian penjelasan tentang at-taliyata. Dapat difahami al-akh Abu Fudail? Agak panjang ini. Jazakallahu khair. Baik, ada yang lain? Baik, alhamdulillah selesai pelajaran kelima. Insyaallah taala pertemuan berikutnya kita akan masuki pelajaran keenam. Sambil nanti kita cek di channel Telegram, di sana mungkin akan ada soal latihan, soal ujian pelajaran 1 sampai pelajaran 5 insyaallah taala. Taib ila huna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.